keluarga terjadi bukan karena sebuah kecelakaan, tapi keluarga ada menjadi rencana yang dijaga dan diwujud nyatakan. Keluarga berencana, keluarga terencana, suka atau tidak. Itu adalah masa depan yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin banyak anak, banyak rezeki kalau kau tak mampu menghidupinya? Maka ia bisa berubah menjadi banyak anak, banyak malapetaka. Ambillah pelajaran berharga. Tanya diri, berapa jumlah anak yang bisa kau pelihara? Keluarga berencana tak memutus pertumbuhan perkembangan anak manusia. Karena jangan lupa, semakin hari jumlah manusia bertambah, bumi tak berkembang karenanya. Planet bumi tempat tinggal kita sama saja. Kalau saja kita tak merencanakannya, bumi tak akan pernah mampu menampung kita. Ledakan persoalan ekonomi sosial akan menjadi krisis yang tak berkesudahan. Kejahatan akan menjadi-jadi. Karena itulah keluarga berencana menjadi sangat dibutuhkan. Jangan berpikir hari ini masih ada tanah kosong di sekitarmu, karena generasi berikut mungkin sudah tak melihatnya. Generasi berikutnya lagi berkelahi merebutnya. Apa yang kau inginkan? Kebaikan? Maka rencanakanlah dalam kebaikan. Bersama saya, Bigman Sirait.